من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين، para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita menjadikan segala puji dan syukur kehadirat Allah pada kesempatan pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan kita untuk beribadah kepada-Nya. Kalau bukan karena petunjuk Allah, mahdadayna wala sallayna wala sum. Kalau bukan karena petunjuk dari Allah, maka niscaya kita tidak akan pernah bisa untuk beribadah kepada-Nya. Kita tidak akan bisa sholat, kita tidak bisa berpuasa, maupun amalan-amalan saleh yang lain. Karena semua itu yang mendorong kita adalah hidayah dari Allah. Dan inilah nikmat yang paling besar yang dilimpahkan oleh Allah kepada setiap hamba-Nya. Hamba-Nya yang mau beriman kepada-Nya dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi seperti salat subuh, ini perjuangan yang luar biasa. Terlebih lagi kalau iman seorang hamba ini tidak kuat, makanya salat yang paling berat atas orang yang munafik ada dua salat. Pertama adalah salat isya, yang kedua adalah salat subuh atau salat duha. أفضل الصلوات على المنافقين صلاة الإشراء وصلاة الفجر. صلاة yang paling berat atas orang-orang munafik kata Nabi adalah صلاة الإشراء dan صلاة الفجر. ولو عني ما فيهما لا أقولهما ولو حبوهما. Kalau seandainya mereka tahu apa yang ada di dalam dua salat ini dari kemuliaan dan keutamaan yang dipersiapkan oleh Allah, pastilah mereka akan mendatanginya walaupun dengan terangkat. Ini kan hebat sekali. Cuma banyak orang yang tidak tahu. Kalau seandainya tahu, setiap pahala-pahala yang sudah dipersiapkan di akhirat nanti diperlihatkan kepada kita secara nyata sekarang ini, maka orang yang menyaksikannya, kata Nabi, akan mendatangi luar sholat, sholat ulang isya, sholat subuh itu walaupun dengan terangkat. Tapi sering sekali setiap manusia, apalagi yang imannya lemah, hanya mengukur kesenangan itu dengan kehidupan dunia. Kalau seandainya di masjid ini diumumkan bahwa setelah sholat subuh akan dibagikan masing-masing orang dapat satu mobil mewah, kira-kira pada datang sholat subuh, wah penuh masjid yang mungkin gak nampu. Karena saya yakin di sekitar masjid ini juga apa banyak kaum muslimin. Karena masyarakat kita mayoritasnya adalah kaum muslimin. Jadi sampai gak nampu ini masjid. Tapi itulah hidayah dari Allah. Ketika Allah janjikan sesuatu yang lebih baik, yaitu pahala akhirat yang tidak ada tandingannya di dunia ini, namun mereka tidak menyaksikannya secara nyata, maka mereka pun tidak datang untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Ya, apalagi dua sholat, sholat isya, sholat subuh, masjidnya seperti ini. Ya, maka bersyukurlah kita apabila apabila Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kepada kita untuk terus mendapatkan hidayah-Nya. Hati kita dibukakan oleh Allah sebelum azan dikumandangkan kita sudah bangun. Bahkan apabila hati kita betul-betul dibukakan oleh Allah, kita bisa melaksanakan salat lain. Beribadah kepada Allah di tengah manusia yang sedang berulang di dalam hidup. Kita menundukkan diri kepada Allah, apalagi sampai air mata kita mengalir karena mata salat itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu azan subuh, kita berangkat salat subuh. Nah, semoga salawat dan salam juga tercurahkan kepada Nabi Isa kita, dengan kita. Bahkan beliau adalah orang yang harus paling kita cintai di dunia ini. Melebihi siapa? Bahkan melebihi orang tua kita, melebihi istri kita, melebihi anak-anak kita, melebihi siapa pun di dunia ini. Karena itu adalah tanda keimanan kita. Beliau menyatakan, La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai aku menjadi orang yang paling cintai, yang paling dia cintai, min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Sampai aku adalah orang yang paling dia cintai, kata Rasul, bahkan dari perempuan, bahkan dari anaknya, bahkan dari sesenap manusia ini. Umar bin Khattab pernah menyatakan, Ya Rasulullah, anta ahabu ilayya min walidi wa waladi illa min nafsi. Wahai Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai, bahkan dari orang tua, dari anak, dan dari siapapun kecuali dari diri sendiri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya Umar, tidak bisa ya Umar, engkau harus lebih mencintaiku bahkan dari diri sendiri. Maka Umar bin Khattab menyatakan, anta ahabu ilayya min nafsi. Sekarang engkau lebih aku cintai bahkan daripada diriku sendiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, al-an ya'am. Sekarang engkau menyatakan benar-benar beriman wahai Umar bin Khattab. Demikian pula semoga salawat dan salam dilimpahkan kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang mau mengikuti beliau. Mereka yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Setiap umat itu pasti masuk ke dalam surga. Illa man aba. Kecuali orang yang enggan. Para sahabat bertanya, Ya Rasulullah, wa man aba? Siapa orang enggan yang tidak mau masuk surga? Kok ada orang yang enggan mau masuk surga? Maka kata beliau, man ata'ani dakhala al-jannah. Barang siapa yang mau ikut kepadaku, mau mengikuti tuntunanku, menjalankan ajaranku, mengamalkan sunnahku, dia masuk surga. Wa man asani wa qad abad. Adapun orang yang durhaka kepada tidak mengikuti sunnahku, tidak mengikuti tuntunanku, itulah orang yang tidak masuk ke dalam surga. Semoga Allah Jalla wa'ala mengumpulkan kita di dalam surga yang kelak, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di dalam majelis ilmu yang indah ini di kehidupan dunia. Barang siapa yang bersenang-senang dengan surga dunia, itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berada di taman-taman surga yang berupa majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu yang disampaikan padanya kitabullah, dibacakan padanya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, niscaya dia akan bersenang-senang dengan surga Allah di akhirat. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, orang yang tidak pernah masuk ke dalam surga dunia, niscaya dia tidak akan pernah merasakan surga akhirat. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan pertemuan kali ini kita akan membahas kembali, kita melanjutkan kita berjanin dari Ulumul Maram karya Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kita berbicara tentang adab dan sopan santun, tentang kesyukuran, tentang zikir, tentang doa yang dicantumkan oleh beliau di akhir kitabnya Ulumul Maram. Seperti yang kita pernah kita jelaskan bahwa kitab Ulumul Maram sebenarnya adalah kumpulan hadis-hadis tentang amaliyah keseharian kita dalam rangka kepada Allah. Mulai muamalah kita kepada Allah, demikian pula muamalah kita kepada makhluk. Tetapi semua perkara fikih itu tidak akan bermanfaat bagi seorang hamba kalau dia tidak punya akhlak, kalau dia tidak punya adab dan sopan santun. Makanya beliau sertakan di akhir dari buku tersebut kita berjanji berbicara khusus tentang hadis-hadis yang memperkenalkan kita kepada akhlak yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa bayangkan ada misalnya satu orang rajin banget dalam masjid, sholatnya masya Allah, puasanya masya Allah, ibadah-ibadahnya masya Allah. Tapi orang ini maaf, brengsek ini dari sisi akhlaknya. Gak tahu berbuat salah, gak tahu senyum, gak tahu berbuat baik kepada tetangga, gak tahu berbuat baik kepada orang lain. Dia mikirkan ibadah dirinya sendiri. Dia pikir kalau dia sudah ibadah sama Allah, selesai urusannya. Nah ini bertentangan dengan Islam. Orang yang ibadahnya baik kepada Allah, dia harus berakhlak. Nah ini yang kadang-kadang diperhatikan oleh banyak dari orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak peduli kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, kepada lingkungannya, kepada orang tuanya, kepada tetangganya, kepada masyarakat. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan tuntunan-tuntunan. Itulah indahnya sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak saja kita memperbaiki akhlak kepada Allah, tapi penting sekali juga kita memperbaiki akhlak kepada sesama manusia. Ya, pada kesempatan kali ini kita sampai kepada hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin shadaqah. Beliau menegaskan bahwasanya setiap perkara yang ma'ruf adalah sedekah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Sebenarnya hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Muslim, tapi dari sahabat yang berbeda. Kalau di sini Imam Bukhari mengeluarkan dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, sedangkan Imam Muslim mengeluarkannya dari hadis Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah bin Yaman. Lafaz hadisnya sama. Kullu ma'rufin shadaqah. Setiap perkara ma'ruf itu adalah sedekah. Dan ini adalah pendirian para ulama dari hadis. Sebagai tambahan pengetahuan bagi kita bahwa setiap hadis yang dinyatakan diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim atau yang disilangkan dengan mutafakun alaih itu harus dari sahabat yang sama. Kalau sahabat yang diriwayatkan hadis itu beda, itu tidak bisa dinyatakan sebagai mutafakun alaih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ya, walaupun lafaz hadisnya sama, karena dari orang yang berbeda. Ya, ini dari jalan yang berbeda. Oleh karena itu, di sini beliau menyatakan hanya riwayat Bukhari. Padahal hadis ini juga diriwayatkan oleh Muslim, tapi sahabatnya beda. Ya. Kalau di sini dari Jabir bin Abdullah, kalau dalam riwayat Muslim saya ulangi dari hadis Hudzaifah bin Yaman. Nah, jadi lafaznya sama. Beliau menyatakan kullu ma'rufin shadaqah. Dan kata kull di dalam bahasa Arab itu menunjukkan keumuman. Ya. Bahwa apapun juga. Ya kalau dalam bahasa kita diartikan sering diterjemahkan dengan setiap. Ini kan umum. Ya. Tanpa terkecuali. Beliau mengatakan setiap ma'ruf, apa yang disebut dengan ma'ruf? Ma'ruf itu adalah setiap kebaikan yang bermanfaat untuk orang lain. Itu namanya ma'ruf. Ya. Kalau ada sesuatu yang baik memberi kemanfaatan kepada seseorang, disebut dengan ma'ruf. Apakah bentuknya ucapan atau perbuatan? Entah banyak, entah sedikit, besar atau kecil, selama itu bermanfaat untuk orang lain, disebut dengan ma'ruf. Beliau menyatakan kullu ma'rufin shadaqah. Setiap perkara yang bermanfaat bagi orang lain adalah sedekah. Nah, ini kalau gembira bagi orang-orang yang khususnya tidak mampu. Biasanya sedekah itu selalu identik dengan harta. Ya kan? Kita ngasih orang duit, kita nyumbang, ya kan? Disebut dengan sedekah. Tapi ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membatasi sedekah hanya dalam bentuk harta saja. Yang penting kata Nabi pun ma'ruf shadaqah. Apapun bentuk kebaikannya adalah sedekah. Apa sedekah? Makanya di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada orang-orang yang datang kepada Nabi, mereka berkesah dalam artian mereka meminta pendapat Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mereka tidak ingin ketinggalan dalam pintu kebaikan. Ya, inilah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu berlomba-lomba untuk kebaikan. Kalau kita berlomba-lomba untuk dunia. Kalau dunia kita tidak mau ketinggalan, orang punya sepeda motor, kita harus punya, bahkan harus lebih baik sepeda motor. Yang lain kepada punya mobil, kita berusaha punya mobil, kalau bisa lebih baik dengan mobil ini. Orang sebelah kita punya rumah, kita juga punya rumah, kalau bisa lebih baik dari rumah. Setiap ada orang punya dunia, kita ingin lebih daripada dia. Minimalnya seperti apa yang dia dapat. Ya. Karena kita itu selalu berpikirnya tentang alam kehidupan dunia. Dunia, dunia, dunia. Tapi pernah tidak kita berpikir? Ada orang yang beramal kebaikan. Kenapa saya tidak beramal? Kenapa saya tidak beramal seperti dia? Ada mungkin lebih baik daripada dia. Kok ada orang yang cukup banget puasanya? Banyak di antara kita. Ah, biarinlah. Baguslah dia banyak puasa. Tanpa ada terdorong dari dalam hati kita. Kita seperti dia, aku lebih baik dari dia. Iya. Nah, ada orang banyak sholatnya. Dia apa sih tadi? Ada orang banyak infaknya. Tapi kalau ada orang, waduh baru beli motor baru itu, dia gelisah. Dia kok tidak bisa beli motor baru, dia kok tidak bisa beli ini, kita gelisah. Untuk urusan dunia kita gelisah, ketika ada orang-orang lain yang mampu lebih baik dari kita. Tapi kalau urusan akhirat kita santai-santai saja. Ini karena jauhnya kita dari kemunafikan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Selalu kita mengukur segala sesuatu, terutama kesenangan-kesenangan, dengan kehidupan dunia. Tapi tidak demikian dengan para sahabat Rasulullah SAW. Mereka itu berlomba-lomba di dalam kebaikan. Ya. Maka pernah datang kepada Nabi SAW, sahabat-sahabatnya tidak mampu. Mereka mengeluhkan kepada Nabi sahabat-sahabat yang kaya. Apa yang mereka keluhkan? Mereka tidak mengeluhkan ya Rasulullah, mereka punya rumah besar, kami tidak punya. Ya Rasulullah, mereka makannya setiap hari enak-enak. Setiap hari dari onta mereka ya Rasulullah. Kami liurnya onta pun enggak. Tidak itu yang mereka keluhkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, lah kabarah bubur di bubur. Itu yang mereka sampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata mereka? Ya Rasulullah, dzahabal ahlul budur bil ujur. Ya Rasulullah, orang-orang yang kaya yang mempunyai kelebihan harta itu, mereka telah mengarahkan kami dalam hal pahala ya Rasulullah. Apa itu? Yusalluna kama nusalli. Mereka sholat sebagaimana kami juga sholat. Yasumun kama nasum. Mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Tapi mereka punya kelebihan ya Rasulullah. Wa yatasaddaqun mereka itu bisa sedekah di buku li amwalihim dengan kelebihan-kelebihan harta mereka. Tapi kami, apa yang bisa kami lakukan? Kami orang-orang tak mampu, kami tak punya harta, kami tak punya uang, kami tak punya fulus untuk berinfak, untuk bersedekah ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Pada sebagian riwayatnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan Nabi mengajari mereka untuk tidak meninggalkan pada setiap selesai sholat untuk bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, dan bertakbir 33 kali. Tidak ada orang yang bisa mengalahkan keutamaan kalian kecuali orang yang beramal seperti amalan kalian. Kalau dalam riwayat lainnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajar mereka bahwa setiap tasbih itu sedekah, takbir itu sedekah, tahmid itu sedekah, tahlil itu sedekah, menyingkirkan gangguan dari jalan sedekah, mengajak orang kepada yang baik sedekah, melarang orang dari yang mungkar sedekah. Maka itu semua sedekah kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya bahwa apapun kebaikan yang kalian laksanakan memberi kemanfaatan kepada orang lain atau kalian beribadah kepada Allah meskipun dengan amalan yang dianggap kecil, semuanya bernilai sedekah. Maka kata Nabi, kullu ma'rufin shadaqah, setiap yang baik itu adalah sedekah. Nah, kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa setiap amalan baik yang memberi kemanfaatan kepada orang lain dianggap sebagai sedekah? Padahal kan asalnya sedekah itu adalah mengeluarkan harta kepada orang lain. Ya. Sisi ketamakannya adalah bahwa orang yang berbuat baik memberi kemanfaatan kepada orang lain meskipun bukan harta, mereka sama-sama mengeluarkan, sama-sama memberi, sama-sama melakukan sesuatu untuk memberi kemanfaatan kepada orang lain. Itu nilainya seperti sedekah, pahalanya seperti pahala sedekah. Ya. Bahkan yang lebih daripada itu, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan wajibu punya akadikum sedekah, bahkan persetubuhan di antara kalian itu adalah sedekah. Ya, itu yang dinyatakan oleh Nabi dalam lanjutan hadis tadi. Sehingga para sahabat terkejut dengan itu. Ya Rasulullah, kata mereka, ayati ahadu masyarwatahu wa huwa lahu sadaqah yaqulu lahu sadaqah. Ya Rasulullah, bukankah itu berarti para sahabat di antara kami menyalurkan syahwatnya dan dia mendapatkan pahala sedekah dari itu? Apa itu? Apa pendapat kalian? Lau wada'na fi qaram alayhi wizr. Kalau seandainya orang itu menyalurkan syahwatnya dalam perkara yang haram, dia berzina, dosa enggak dia? Maka dari maka demikian pula, lau wada'na fi halal falahu ajr. Demikian pula kalau dia meletakkannya dalam yang halal, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala sedekah. Jadi sampai menyalurkan syahwat kepada istri kita, kepada pasangan kita, itu adalah sedekah. Ini memberi dorongan kepada kita jangan pernah berhenti untuk berbuat kebaikan, karena bernilai sedekah sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kaum muslimin itu orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslim man salima muslimun min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah yang kaum muslimin selamat dari kejahatan lisannya dan tangannya. Sedangkan seorang mukmin kata Nabi, al-mukmin man amina minnas ala amwalihim wa imanihim. Seorang mukmin itu adalah orang yang manusia merasa aman terhadap kejahatannya pada harta mereka dan nyawa. Nabi sallallahu alaihi Rasul juga menyatakan khairukum anfa'ukum binnas atau khairunnas anfa'ukum binnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat kepada manusia. Beliau juga mengatakan khairukum man yurja khairuhu wa yu'man syarru. Sebaik-baik kalian adalah yang diharapkan kebaikannya dan dirasa aman dari kejahatannya. Wa syarrukum, dan sejahat-jahat kalian adalah man la yurja khairuhu wa la yu'man syarru. Sejahat-jahat kalian itu adalah yang tidak diharapkan kebaikannya dan tidak dirasa aman dari kejahatannya. Maka ini adalah golongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk selalu kita berbuat baik apapun bentuknya. Ada orang yang mau nyebrang, enggak bisa nyebrang. Wah, dua kita seberang. Itu nilainya sedekah. Kita lihat ada batu di tengah jalan, ini bisa mencelakai orang yang naik sepeda motor atau orang yang naik sepeda, maka kita singkirkan. Ini adalah sedekah. Ya. Ada orang yang kita mau masuk masjid, kita lihat sandalnya sebelah di sini di depan masjid, sebelahnya lagi terlempar jauh, kita ambilkan, kita dekatkan sandalnya. Itu adalah sedekah. Kita berada di dalam masjid, kita lihat kok ada tikar. Sering sekali kita nggak peduli, ini ada sih. Ah, biarin ada cleaning service-nya, ada yang petugas masjid. Jangan. Kita lihat ada sampah, ada kotoran, ada apapun yang mengganggu di masjid, kita singkirkan. Nggak perlu menunggu petugas masjid. Itu pahala. Pahala yang Allah berikan kepada kita. Ada pahala siap untuk kita lakukan. Seperti sajian yang siap saji. Ambil, buang ke tempat sampah, singkirkan gangguan, kita berpahala dengan ya. Itulah, sering sekali kita memikirkan sesuatu tentang dunia. Coba kalau yang terdampar di situ bukan kayak tidak terdampar yang menjadi itu uang 10 juta langsung kita hidup. Kok ada uang? Tapi kalau kayak tidak, kita biarkan. Padahal kalau dibandingkan harta dunia dengan kesenangan di akhirat, tidak ada perbandingan. Kesenangan akhirat itu kata Nabi, mana ain manfaat walau tubuh dunsani walau khatara mana pun itu kesyak. Tidak pernah dilihat oleh mata manusia, tidak pernah didengar oleh telinga manusia, terbetik aja pun tidak di dalam hati mereka, karena saking nikmatnya. Jangan meremehkan amalan-amalan kebaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada kita, kita benar walau bisik kita roh. Dari sisi lain beliau menyatakan, jaga diri kalian dari api neraka Allah walaupun hanya sedekah dengan sebiji kurma. Sebiji kurma. Kebaikan-kebaikan ini nanti yang bermanfaat untuk kita ketika kita sudah masuk kubur, ketika kita sudah ada di hadapan Allah, dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang sia-sia. Itulah mengapa Nabi mendorong kita kullu ma'rufin shadaqah, setiap yang baik itu sedekah. Lakukan amalan-amalan kecil ini kalau kita lakukan dengan hati yang mengharapkan pahala dari Allah, dengan tulus, hati yang dekat dengan Allah. Jangan dianggap remeh. Amalan-amalan kecil itu kadang yang membuat orang menjadi terjamin masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tahu hadis-hadis yang banyak. Orang yang masuk surga hanya karena memikirkan gangguan dari ya. Kepala rajulun al-jannah katanya. Ya, ada seorang masuk ke dalam surga, kenapa? Karena dia melihat di tengah jalan ada gangguan yang akan mengganggu kaum muslimin yang lewat pada jalan tersebut. Kemudian dia memikirkan ba'arallahu al-jannah. Maka dia Allah masukkan ke dalam surga. Amal kecil kelihatannya. Tapi ini kalau dilakukan dengan hati yang baik, tulus kepada Allah, hati yang dekat mengharapkan pahala dari Allah, bisa menjadi sebab kita masuk ke dalam surga Allah. Ya. Ada juga orang yang masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala, ada seorang lewat di hadapan Nabi dan para sahabatnya. Katanya di harga pun min ahli jannah. Orang ini penduduk surga. Datang sebagian sahabat, kalau saya tidak salah, Allah bin Amr bin Al-As, dia berusaha untuk tinggal bersama orang ini beberapa hari di rumahnya. Minta izin. Beliau tidak menyebutkan apa alasannya tinggal bersama orang khusus. Abdullah bin Al-Ar melihat apa sih kira-kira yang ada pada orang ini. Sampai dikatakan oleh Nabi dia menduduk surga. Beberapa hari beliau tinggal, beliau tidak ada. Biasa saja kan orang ini amalan. Tapi kok bisa ya Nabi menyadarkan dia termasuk penduduk surga. Maka akhirnya Abdullah bin Al-Ar terus terang kepada orang tersebut. Kira-kira apa yang membuat sampai Nabi menyatakan kau diambil jannah? Kata orang ini enggak ada seperti yang kau perhatikan. Enggak ada amalan hebat yang istimewa itu enggak ada. Hanya saja katanya, aku tidak pernah mempunyai sesuatu yang buruk di dalam hati terhadap kaum muslimin. Dia tidak pernah menyimpan perasaan-perasaan yang tidak baik, tidak dengki, tidak iri, tidak hal-hal lain yang buruk kepada sesama kaum muslimin. Kata Abdullah, ya itulah. Ini yang membuat engkau termasuk dari penduduk surga. Jadi jangan meremehkan kebaikan. Ya. Kita mau berbuat baik kalau amalan yang ditawarkan kepada kita amalan besar. Wah, ini yang kebaikan. Ini yang membuat saya masuk surga. Ya. Karena kan sebagai orang demikian. Dia anggap, wah, kalau jihad di jalan Allah, mati syahid, nah itu yang bisa masuk ke dalam surga. Kalau enggak gitu enggak. Kayaknya dianggap remeh. Jangan. Setiap kebaikan itu mungkin saja menjadi sebab anda masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala kalau dilakukan dengan hati yang dekat kepada Allah. Maka jangan pernah meremehkan kebaikan. Nabi menyatakan kullu ma'ruf shadaqah. Yang lebih daripada itu. Seperti yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam riwayat Bukhari dan Muslim bahwa setiap manusia di setiap hari di pagi hari itu ada persendian-persendian yang harus dia keluarkan ke dekatnya. Yusbihu kullu sulam min bani Adam anil lima sahabat. Bahwa setiap pagi, setiap anak Adam itu kullu sulam min bani Adam anil lima sahabat. Dia harus mengeluarkan sesuatu padanya. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam yang itu harus dia tunaikan. Kemudian Nabi mengajarkan bahwa tasbih sedekah, takbir sedekah, tahlil sedekah, mengajak kepada yang ma'ruf sedekah, melarang dari yang munkar sedekah, menyingkirkan gangguan dari jalan sedekah. Dalam riwayat lain beliau sebutkan ada 360 persendian yang harus kita sedekah. Kalau setiap harinya kita mau bersedekah sebanyak 360 sedekah, baru kita bisa menutupi persendian yang harus kita sedekahkan. Dan siapa yang melakukannya kata Nabi, maka dialah orang yang menyelamatkan dirinya dari api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapa yang menunaikan sebanyak 360 sedekah setiap harinya untuk persendian yang ada pada dirinya yang Allah ciptakan pada dirinya, dialah kata Nabi yang yamshi yaumadidin, dia berjalan pada hari itu faqad sahaha nafsuhu anna, yang telah menjauhkan dirinya dari api neraka Allah. Tapi semua itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sempat menunjukkan satu amalan yang lebih timbal yang bisa mencukupkan dari sedekah-sedekah yang ada, yaitu melaksanakan dua rakaat salat duha. Dua rakaat salat duha. Nah, tapi yang jelas bahwa setiap kebaikan itu beliau katakan sebagai sedekah. Ya. Maka kalau kita tidak sempat melaksanakan dua rakaat salat duha pada setiap harinya, kita harus memperbanyak amalan-amalan kebaikan supaya kita bisa menjauhkan diri kita dari api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan pokok-pokok kebaikan di dalam Islam itu ada tiga. Secara prinsip ada tiga. Ya, secara besar ada tiga. Pertama, kebaikan dalam bentuk amalan badan. Ya, seperti sholat, puasa, baca Al-Quran, menghadiri pengajian, dan lain sebagainya. Ini amalan badan. Ya. Maka amalan badan ini ada yang kita perbuat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala seperti yang disebutkan salat, puasa, membaca Al-Qur'an, mengaji dan yang semacamnya, atau amalan badan yang kita perbuat untuk orang lain Contohnya seperti apa? Bukan. Seperti yang dicontohkan oleh Nabi dalam hadis tentang Abbas, yaitu mengangkatkan barang berkendaraan orang lain, ketunggangan seseorang kait orang sedekah kebaikan. Ya. Kemudian membantu orang yang ikut beban juga adalah sedekah. Yang menggunakan badan apa saja itu adalah kebaikan, itu adalah sedekah, itu adalah amalan dengan badan. Nah, seperti yang itu. Nah, membantu orang, misalnya kita lihat ada orang yang butuh untuk mendorong kendaraannya karena mogok, kita dapati di jalan orang mogok, kita bantu untuk mendorong kendaraannya, itu amal. Ada orang yang naik motor kehabisan bensin, ya kan? Kita carikan bensinnya. Ya, ini juga termasuk amal kebaikan. Nah, jadi apapun juga itu adalah sesuatu. Yang kedua adalah bagaimana amalan yang dalam bentuk mengeluarkan harta. Amalan yang dalam bentuk mengeluarkan harta ini ada beberapa. Yang paling utama tentunya adalah zakat. Kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita mengira bahwa yang paling utama itu kalau kita sedekah biasa. Yang paling utama itu justru zakat. Bagi orang-orang yang punya harta, dia harus mengeluarkan zakatnya. Kalau tidak, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di yaumil qiyamah bahwa harta itu akan digosokkan, disetrikakan ke keningnya, ke punggungnya, ke lambungnya di hari kiamat kelak. Sebagai siksa untuk orang yang tidak mengeluarkan zakat. Ya. Kemudian ada yang sunnah seperti apa? Sunnah yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam tuntunan beliau tentang sholat dan salat, yaitu sedekah. Ya, sedekah. Ada juga yang diistilahkan dengan hadiah. Ada juga yang disebut dengan wakaf. Nah, jadi ada beberapa dari amalan harta. Yang paling utama adalah tentunya zakat karena diwajibkan oleh Allah. Setelah zakat itu, kalau zakatkan sekali setahun, ada yang tiap hari yang juga merupakan kewajiban, tapi tidak bagi setiap kaum muslimin, hanya bagi kepala keluarga, yaitu memberi nafkah. Memberi nafkah itu juga wajib hukumnya. Ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kafara bil-mar'i itsman ay yudhayya'a man ya'ud." Cukup seseorang itu dinyatakan berdosa kalau dia menyia-nyiakan siapa yang harus dia beri nafkah. Istrinya dan anak-anaknya. Nah, maka orang yang sudah berkeluarga, kewajiban yang pertama setiap hari dia memberi nafkah. Kalau amal harta itu memberi nafkah. Nah, kalau ada lebih dari harta yang dia nafkahkan untuk keluarganya, baru dia boleh bersedekah. Tidak boleh seseorang bersedekah sementara keluarganya terlantar. Tidak boleh. Wajib bagi dia untuk memenuhi dulu kepentingan keluarganya, kebutuhan keluarganya yang pokok, yang memang dibutuhkan keluarga tersebut, istri dan anak-anaknya. Setelah itu baru sedekah yang sunnah. Yeah. Ada juga yang disebut dengan hadiah. Apa bedanya sedekah dengan hadiah? Apa bedanya sedekah dengan hadiah? Orang kita kan biasa setiap dia mengeluarkan harta dia katakan ini sedekah. Tidak semua harta yang kita keluarkan itu disilahkan dengan sedekah. Ada juga yang namanya hadiah. Apa bedanya sedekah dengan hadiah? Ada yang tahu? Apa Pak? Sedekah diberikan kepada orang yang tidak mampu. Kalau hadiah pertama itu lebih kaya dari dia. Iya. Dilihat tujuannya. Sedekah itu memang selalu harta yang kita keluarkan kepada orang-orang yang tidak mampu dari kalangan orang tua saja. Kalau hadiah itu, kenapa disebut hadiah? Yaitu sesuatu yang kita keluarkan untuk menebarkan rasa cinta kepada sesama kaum muslimin. Maka hadiah itu seringnya dikeluarkan kepada orang yang mampu, bukan orang fakir dan orang miskin. Ya. Bukan orang yang berkurangan, tapi orang yang memang mereka punya kemampuan dari sisi harta. Cuma kita beri. Apa tujuan kita memberi? Karena kita ingin menunjukkan persaudaraan, ingin menunjukkan rasa cinta, kepedulian. Ya, maka ini disebut dengan hadiah. Jadi kapan disebut dengan sedekah? Kalau dikeluarkan kepada orang yang fakir ataupun miskin. Kalau kepada orang yang mampu, maka disebut dengan hadiah. Ada juga wakaf. Apa itu wakaf? Sesuatu yang memang kita berikan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi kepentingan kita berikan, kita keluarkan kami kepentingan kaum muslimin. Dan nilainya adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niatnya adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya wakaf itu tidak boleh dijual. Kenapa tidak boleh dijual? Karena dia sudah diperuntukkan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bedanya dengan sedekah, dengan hadiah. Sedekah dan hadiah, siapapun yang mendapatkan sedekah dan siapapun yang mendapatkan hadiah, apa yang diberikan kepadanya, boleh dia jual. Dia dikasih sedekah, karena dia tidak mampu. Ada orang sedekah, ya udah minta sedekahkan pakaian itu kepadanya. Dia merasa ketika terlalu banyak pemberian itu kepadanya, sebagiannya dia jual. Itu boleh. Karena suatu yang disedekahkan itu sudah menjadi miliknya. Demikian pula hadiah. Tapi wakaf itu untuk Allah, hanya boleh dimanfaatkan. Makanya wakaf itu selalu disyaratkan sesuatu yang bendanya itu tidak habis dengan dipakai. Makanya tidak boleh wakaf itu dengan uang. Dia harus dalam bentuk benda yang manfaatannya bisa bertahan. Entah tanah, entah rumah, entah kendaraan. Ya, seperti itu wakaf. Ada juga yang disebut dengan hibah. Hibah itu adalah pemberian yang besar. Itu disebut dengan hibah. Nah, ini beberapa hal yang merupakan amalan dengan harta benda. Ya, demikian pula biaya yang dikeluarkan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula biaya yang dikeluarkan untuk menuntut ilmu. Semua itu adalah amalan dengan harta benda. Termasuk yang akan sebentar lagi dilaksanakan oleh kaum muslimin, yaitu berkurban. Ya, berkurban. Berkurban itu dengan hewan, bukan dengan uang. Jadi kalau ada umat muslim misalnya yang berkurban untuk satu ekor sapi yang mau ikut 2.500.000 seperti di sana, di depan pintu. Itu maksudnya bukan Anda berkurban dengan uang. Bukan maksudnya Anda mengeluarkan uang, kurbannya adalah uang, bukan. Tapi diberikan, tetap niat kita berkurban dengan satu bagian dari 7 bagian yang ada pada sapi. Uang kita keluarkan bagi panitia, panitia itu sebagai wakil kita yang memberikan sapi tersebut. Jadi jangan salah niat. Bukan berkurban dengan uang, tetap kita kurbannya dengan uang. Nah, ini termasuk kurban dengan harta, berkorban dengan harta. Nah, dan ini adalah amalan secara harta yang sangat mulia yang diajarkan dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun sebagian ulama berpendapat korban itu hukumnya wajib, tapi mayoritas para ulama berpendapat hukum korban itu adalah sunnah muakkadah yang pantasnya tidak ditinggalkan bagi orang yang mampu. Kemudian yang ketiga ada amalan yang ini dari amalan badan dan amalan harta. Apa itu? Semacam apa? Semacam haji. Ya, semacam haji. Demikian pula umrah, jihad di jalan Allah. Ini yang dilakukan dengan fisik dan juga dengan mengeluarkan harta benda. Nah, setiap amalan di dalam Islam itu enggak lepas dari ada amalan badan, ada amalan harta, atau terdiri dari keduanya. Tapi yang jelas Nabi sudah menjelaskan kullu ma'rufin shadaqah, setiap yang baik itu adalah nilainya sedekah. Bahkan seorang yang menyalurkan syahwat pada istrinya juga adalah sedekah. Nah, kita lanjutkan kepada hadis yang berikutnya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, qala an Abi Dzar radhiyallahu anhu, dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tughanna min al-ma'ruf syai'an. Tuh, perhatikan apa yang dinyatakan oleh Nabi. Jangan pernah kalian meremehkan, jangan pernah engkau meremehkan sesuatu dari perkara yang baik. Ya. Walau antal wa akha diwajibin balik. Walaupun hanya dalam bentuk engkau menjumpai saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Ya. Dalam riwayat lain dia menyatakan apa? Tabassum ka diwajibi akhi sadaqah. Senyummu di wajah saudaramu adalah sedekah. Tuh, indahnya Islam luar biasa. Ya. Jadi orang yang mau mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini selalu menyenangkan. Dia ketemu dengan saudaranya senyum, menunjukkan wajah yang berseri-seri. Karena ini bagian dari akhlak. Makanya seperti Syekh bin Uthaimin rahimahullahu taala menyimpulkan bahwa akhlak yang baik kepada manusia itu intinya hanya ada tiga. Secara garis besar intinya hanya ada tiga. Ya. Apa itu? Yang pertama, berbenah. Orang yang berakhlak baik selalu ingin berupaya berbuat baik, memberi manfaat kepada orang lain. Tidak pernah menyusahkan orang, justru dia ingin berbuat baik kepada orang. Berbenah. Kemudian yang kedua, kaful adab, menahan gangguan. Tidak pernah ingin menyusahkan orang, apalagi menyakiti orang lain. Tidak ingin jadi beban bagi orang. Ya, apalagi mengganggu, menyakiti, ya, tidak. Kemudian yang ketiga, wathola sokol wajah, wajah yang berseri-seri. Dah. Selama kita mempunyai tiga hal ini, baru ada selalu ingin berbuat baik kepada orang lain. Yang kedua, tidak ingin menyakiti orang lain. Yang ketiga, kalau ketemu dengan orang sokol wajahnya berseri-seri, maka ini adalah akhlak yang baik. Jadi upayakan kalau kita ketemu dengan sesama kita, seberat apapun masalah hidup yang sedang kita hadapi, tetaplah wajah kita dalam keadaan wajah yang menyenangkan. Jangan masuk untuk cemberut, sehingga orang yang ketemu itu takut dengan apa ya? Jangan marah sama saya, jangan. Akhirnya orang yang bertemu dengan dia suhuwa berusaha kayak ini gak baik. Ya. Maka kata Nabi, jangan kau remehkan satu kebaikan, walau antal kau akal diwajibin baik. Walaupun hanya sekedar engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Nah, maka jangan pernah meremehkan kebaikan. Walaupun kecil, dalam riwayat yang lain bahkan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Bukhari, wa innal ahdath la yatakallamu bi kalimah la yulqina habala yaqfa'ahu Allahu biha darajah. Terkadang ada seorang hamba dia berbicara dengan satu kalimat yang mendatangkan ridha Allah. Kadang dia enggak terlalu memperhatikan kalimat baik yang dia ucapkan. Dia berkata-kata yang baik kepada orang, menenangkan orang, yang memberi kemanfaatan kepadanya. Kadang dia tidak terlalu perhatian terhadap kalimatnya. Namun ternyata dengan kalimat baik itu Allah Subhanahu wa taala menambah derajatnya di sisi Allah. Ya, maka jangan pernah meremehkan kebaikan. Tutur kata yang baik yang menyenangkan. Ya. Ketemu dengan saudara kita, masya Allah, gimana kabar antum? Anda lihat antum makin ganteng aja. Ya, ini menyenangkan hati. Ini adalah perkara yang disunnahkan kepada kita. Itu kalau suruh fikot di hati. Ya, itu kalau suruh fikot di musuh. Memasukkan kegembiraan ke dalam hati seorang hamba. Ya, dia kan langsung pergi malu-malu di tangan antum bisa aja. Ya, menyenangkan hatinya. Kalimat-kalimat seperti ini yang indah dan menyenangkan hati. Ya. Sikap yang membuat orang tenang kepada kita. Ini hal-hal yang semestinya dimiliki oleh seorang muslim. Jangan menganggap remeh suatu kebaikan. Nah, ini adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan Nabi alaihi wasallam bagaimana disebutkan dalam riwayat Muslim. Ya, beliau adalah aktsarun nas tabassuman. Beliau adalah orang yang paling banyak tersenyum. Ya. Nah. apalagi di tengah-tengah masyarakat kita nih, khususnya orang-orang yang jenggotan yang tersangka. Apa itu orang-orang jenggotan? Enggak mau berusaha, ketemu Pak Namur, ya sudahlah kita dianggap mengerikan dengan jenggot yang kita tumbuhkan. Terus sikap kita juga menutup itu, ya. Nah, tunjukkan kepada kaum muslimin bahwa sunnah Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwa orang yang mengamalkan sunnah itu jauh lebih baik daripada orang yang tidak mengamalkan sunnah. Berinteraksi dengan cara yang baik, senyum, tutur kata yang lemah lembut, sikap yang baik, dan selalu ingin menginginkan ketemu dengan orang, apalagi yang kita kenal. Gitu. Apa yang saya katakan tadi? Ayo tekna. Apapun. Apa ada yang saya katakan? Enggak perlu sampai dia kita kolong. Kita lawan ayo saya. Oh, ambil tangan. Akhirnya yang tadi, oh ya siap. Apa saja yang dia ini? Masya Allah. Ya. Tapi giliran kita yang punya kebutuhan, kita tidak pernah ingin memberatkan orang lain. Walaupun masalah kita berat, tidak pernah kita ingin memberatkan orang lain. Tidak ingin pernah jadi beban orang. Ini Masya Allah, ini akhwat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Makanya sahabat-sahabat itu, walaupun mereka dalam keadaan kecil, tidak pernah mau minta sama orang. Sampai Allah gambarkan mereka ini, para sahabat-sahabat Muhammad ini, ketika datang kota Madinah, orang-orang menganggap mereka sebagai orang mampu. Kenapa? Karena mereka selalu menjaga kehormatan diri mereka. Tidak pernah memutang. Tidak ingin menyusahkan orang. Itu hebatnya Islam. Ya. Nah, apalagi menyakiti. Ya. Apalagi mengganggu. Sehingga siapapun yang mau mengamalkan sunnah Nabi, dia pasti menjadi manusia yang terbaik. Nah, dia pasti akan dicintai Allah, dan terlebih lagi bentuknya dicintai oleh manusia. Baik, satu hadis masih terkait dengan masalah ini. Qala wa anha, dan juga dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tawaffa marfa'a, apabila engkau mengangkat kuat, marfa' itu kalau kita masuk tadi, nah, kuatnya itu disebut dengan marah. Fa'akfir ma'aha, maka perbanyaklah airnya. Wa ta'ala qiran, dan jagalah perasaan tetangga. Akhraj itu Muslim. Dikeluarkan juga oleh Imam Muslim rahimahullah. Sampai masak-masak pun diajarkan oleh Nabi untuk memperbanyak kuat. Ya, dikatakan oleh para ulama, hadis ini memberikan tuntunan yang luar biasa, ya, dan juga meringankan khususnya bagi orang-orang yang balik, ya, sehingga Nabi mengajarkan tidak usah sebanyak dagingnya. Kalau anda balik, tidak usah dagingnya berbanyak. Apa yang berbanyak? Uangnya aja tuh, ya, sampai segitunya. Karena kalau perbanyak daging, apa? Tekor juga, ya, mahal daging sekarang. Tapi kan kalau kuahnya juga tidak sekedar berbagi kuah sama tetangga lu dan tidak mau, parah banget, kan gitu. Ya. Nah, ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kata beliau, perbanyak kuahnya, fa'akfir ma'aha, wa ta'ahad dirana, jaga perasaan tetangga. Jangan tetangga kita lihat apa yang kita masak, apa yang dibawa oleh istri kita ketika belanja, ya, atau mungkin pembantu atau yang lainnya. Apalagi kalau bawahnya sampai kepada mereka. Apalagi kalau tetangga kita memang orang yang tidak mampu seperti itu. Gimana perasaannya? Ya, tiap hari cuma nyuri. Ya Allah, seger. Tetangga sebelah itu. Ya. Tapi perasaannya, ya mungkin dia akan merasa ya tersentuh dengan itu. Dia merasa sedih karena setiap hari dia harus makan dengan ala kadarnya, sementara kita makan enak. Maka sampai seperti itu Nabi SAW mengajari bagi walaupun hanya kuahnya. Walaupun hanya kuahnya. Nah, dalam riwayat lain Nabi SAW disebutkan lafaz seperti ini. Idza tawaffa marfa'an fa'akfir ma'an. Apabila engkau makan yang berkuah, maka perbanyaklah kuahnya. Tsumma qum an-dur ahla baitin min jirani, fa'asif umin hati makhluk. Kemudian lihat keluarga dari agama, berikan mereka kebaikan dari apa yang kau masak. Kalau tidak mau berbagi dagingnya, ya berbagi buahnya. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini masih ada kaitannya untuk tidak meremehkan kebaikan sedikit pun walaupun kecil. Ya. Kadang kan kita akan marah masak nasi kuah sih. Ya enggak? Udahlah, karena dagingnya sedikit, kita juga pas-pasan, enggak usah masak nasi kuah, dia akan ada nama sendiri. Yang dikasih kuahnya, oh gitu. Ya. Ini yang diajarkan Nabi, la tahqiranna min al-ma'rufi syai'an. Jangan kau anggap kecil kebaikan itu sendiri. Ya. Walaupun kuah sih, bikin kuahnya yang enak, ya, banyak yang bumbunya, biar enak, ya. Diolah yang enak, kasih kuahnya minta maaf. Saya cuma adanya ini ibu, atau ini cuma adanya ini masih. Maaf ya, insya Allah lain kali beda waktu. Enggak apa-apa, jadi kita berbagi. Nilainya di hadapan Allah itu bukan apa yang kita beri, tapi apa yang ada di dalam hati kita. Kita mau berbagi kepada orang lain, peduli kepada orang lain, berbuat kebaikan, memberi kemanfaatan kepada sesama kaum muslimin, apalagi tetangga, ya, orang yang sangat berhak untuk mendapatkan kebaikan dari kita. Kalau ada orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan dari kita, maka itu adalah tetangga di antaranya. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kalau beliau katakan, ya Rasulullah, inna li darain fa ila ayyihima ubi. Ya Rasulullah, aku mempunyai dua tetangga. Kalau aku punya hadiah, siapa yang akan aku beri hadiah? Apa kata Nabi? Ila aqrabihima minka. Berilah hadiahmu kepada tetangga yang lebih dekat pintunya kepada aku. Ya. Nah, karena tetangga yang lebih dekat pintunya kepada kita adalah orang yang biasanya lebih duluan membantu kita kalau kita membutuhkannya. Ya enggak? Kalau ada apa-apa, siapa yang duluan membantu kita? Ya tetangga yang paling dekat dengan kita. Sehingga kalau kita punya sesuatu, dia yang paling dekat untuk kita beri. Nah, yang jelas inti kesimpulan dari pembahasan ini, jangan pernah menganggap remeh satu kebaikan yang bermanfaat bagi orang lain. Walaupun mungkin tulisan, ya, walaupun satu dua kalimat yang bermanfaat, atau mungkin ucapan, atau mungkin perbuatan, bantuan dan sebagainya, itu pasti bernilai besar, pahala yang sangat indah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari-hari ini kita butuh hal-hal demikian. Di tengah-tengah berbagai gonjang-ganjing di adanya api keributan, ya, permusuhan, saling mencurigai, saling tidak peduli, hidup secara nafsi-nafsi, ya, hal-hal yang seperti ini sangat menghidupkan, menghidupkan kembali semangat untuk peduli, memberi kemanfaatan kepada orang lain, berbuat untuk orang lain, ya, mau berkorban untuk orang lain, karena ini adalah nafas yang diajarkan oleh Islam melalui sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita bagi orang-orang yang semakin bertakwa kepada Allah, bermanfaat untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan juga untuk masyarakat kita. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa saya jelas dengan Taufik. Kalau ada yang ingin pertanyaan, kalau tidak ada, kita cukupkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.